Kayfa yahdillahu qauman katharu ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Artinya, bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar Rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka. Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Mereka itu balasannya ialah bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka. Demikian pula laknat para malaikat dan seluruh manusianya. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka. Mereka tidak pula ditangguhkan siksanya, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah kafir itu dan mengadakan perbaikan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sungguhnya orang-orang yang kafir sesudah beriman kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Sungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus dirinya dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman dan sesudah mengakui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar Rasul. Disebutkan dalam tafsir Imam An-Nukathir, sebab turunnya ayat ini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, ada seorang dari kaum Ansar yang masuk Islam kemudian murtad. Kemudian dia menyesal, lalu kemudian dia diampuni oleh Allah. Jadi ini ayat menunjukkan bahwa ada orang masuk Islam, kemudian murtad lagi, kemudian masuk Islam lagi, dan akhirnya balik Islamnya. Dan orang tersebut adalah bernama Al-Harith bin Suwaid. Orang tersebut yang asalnya beriman, kemudian dia murtad kemudian beriman lagi dan baik keislamannya, namanya adalah Al-Harith bin Suwaid. Maka turunlah ayat yang menunjukkan akan hal ini. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imani? Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman? Sangat tercela. Sesudah beriman kembali lagi kepada kekafiran. Termasuk tercelanya juga adalah sesudah bertobat kembali lagi kepada dosa. Ini tercela. Ada pepatah Arab mengatakan la saghirata ma'al israr. Ini perkataan para ulama, di antaranya disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali. Kemudian juga oleh Imam At-Tabarani, la saghirata ma'al israr. Tidak dianggap dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Melihat perempuan yang bukan mahram adalah dosa dan dianggap sebagai dosa kecil. Tetapi jika dilakukan terus-menerus, maka dikategorikan sebagai dosa besar. Apalagi ditambah dengan penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang beliau mengatakan qad yaqtarinu bis-saghirati ma'a qillatil haya wa adamil mubalat wa syu'ur bil-'idham ma yulhiquha bil-kabira. Terkadang dosa kecil dibarengi dengan tidak punya rasa malu, acuh tak acuh terhadap dosa tersebut, dan tidak mempunyai berat berhadapan dengan dosa tersebut, tidak merasa siksanya berat nanti di hadapan Allah, maka ini bisa dikategorikan sebagai dosa besar. Kemudian beliau mengatakan, wahada amrun marju'u ila ma yaqumu bihil qalb. Ini adalah perkara yang kembali apa yang terdapat di dalam hati manusia. Maka hati-hati, la saghirata ma'al israr. Tidak dianggap sebagai dosa kecil kalau seandainya dikerjakan dengan terus-menerus. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menunjuki, memberikan suatu petunjuk kepada suatu kaum yang telah beriman kemudian dia kafir? Tidak mungkin. Yang sudah mengakui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul kemudian dia kafir, Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang zalim tersebut. Makanya setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh mereka itu balasannya bahwa Allah akan menimpakan laknat kepada mereka dan juga laknat para malaikat dan seluruh manusia. Ini ancaman berat. Dan ini ancaman orang yang murtad. Yaitu hapus seluruh amalnya dan dapat laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Ini ancaman orang yang murtad. Maka hati-hati, jaga iman. Jangan sampai murtad. Jaga iman. Jangan sampai turun. Karena nikmat yang paling terbesar yang pernah Allah berikan kepada diri kita adalah iman. Islam. Jangan sampai menjual agama hanya karena kepentingan dunia sesaat. Dan itu sudah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan qaqita'il lailil mudhlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya." Bersegeralah kalian beramal sebelum datang ujian-ujian yang sangat tipis seperti lipatan-lipatan pada malam gelap gulita, tidak terlihat lipatan tersebut. Saking tidak terlihatnya ada orang beriman di pagi hari, sore hari kafir. Sore hari beriman, pagi hari kafir. Kenapa? Karena menjual sebagian dari agamanya. Maka dalam hadis ini terdapat obat apabila terjadi kegentingan di tengah masyarakat. Apabila banyak yang murtad, obatnya adalah banyaki ibadah. Perbanyak ibadah kepada Allah. Jangan terlalu banyak keluar rumah, jangan terlalu banyak bergaul, perbanyak ibadah kepada Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan Allah melaknat berarti Allah mengusir dari rahmatnya. Dan yang dimaksud para malaikat melaknat berarti para malaikat mendoakan agar orang tersebut mendapatkan keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud para manusia melaknatnya, manusia membencinya. Makanya orang yang murtad jarang dicintai. Orang yang murtad pasti dibenci. Apalagi murtad itu public figure. Kita lihat beberapa selebritis yang murtad gara-gara ingin menggapai CNTA-nya. Murtad pasti dibenci. Itulah salah satu bentuk riri dari apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yaitu ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Lalu setelah itu Allah berfirman, kecuali orang-orang yang bertobat. Lihat, diberikan kesempatan lagi oleh Allah. Sekali. Setelah misalkan ini beriman, murtad. Setelah murtad, diberi kesempatan lagi oleh Allah, kecuali orang yang bertobat. Maka orang-orang yang berini, kecuali orang yang bertobat, sesudah kafir itu dan mengadakan perbaikan. Di sini, para ulama sering mengatakan tentang taubat. Taubat itu perbaikan. Pokok taubat memperbaiki diri. Dari tiga sisi. Yang telah lalu, al-islahu mafat, memperbaiki yang telah lalu, dengan menyesal, sebenar-benar penyesalan, istighfar, merasa berat, dan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-islahul hal, memperbaiki keadaan sekarang dengan memutuskan dosa itu sekarang juga, tidak boleh ditunda, karena taubat perintah dan perintah menunjukkan kepada kewajiban, kewajiban menunjukkan kepada dikerjakan dengan segera. Itu rentetannya. At-taubah amrun minallah, perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, wahai orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dan perintah ini yadullu alal wujub, menunjukkan kepada kewajiban. Wal wujubu yadullu alal fawr. Dan kewajiban harus disegerakan, tidak boleh tunda. Ini namanya memperbaiki diri dalam keadaan sekarang. Kemudian yang ketiga, memperbaiki diri ala ma yastaqbil, atas apa yang dia akan hadapi. Yaitu dengan tekad untuk tidak mengulang lagi perbuatan itu. Saya sering mengatakan hanya orang dungu yang melakukan kesalahan dua kali. Seorang mukmin yang fatin, yang cerdas, tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Oke, saya pernah melakukan kesalahan, maka tidak boleh saya jalan di jalan itu untuk kesalahan yang sama. Tidak boleh. Laisal mu'min la yuldagul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Orang beriman tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Sekali lagi para ikhwah, sebagian ulama mengatakan lubut taubah al-islah. Isi dari taubat adalah memperbaiki diri. Memperbaiki yang sebelum, sekarang, dan akan datang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang bertaubat, dan mereka itulah orang-orang yang dan mengadakan perbaikan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah beriman kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya. Ini beda hal. Sesudah kafir dia bertambah kekufurannya. Dan inilah syu'mul maksiyah, buruknya maksiat jika tidak segera ditaubati, akan membuat orang kecanduan. Perhatikan perkataan pepatah mengatakan an-nafsu katif in tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa illam yan wa illam wa il syabba ala hubbir radha wa in fatima yan fatimu. Artinya hawa nafsu itu bagaikan bayi. Bayi yang selalu menyusu di susu ibunya. Jika kamu biarkan bayi tersebut, dia akan terus menyusu. Meskipun lebih dari 2 tahun. Tetapi jika kamu putuskan, berani memutuskan, maka dia akan berhenti. Begitulah hawa nafsu. Putuskan, tidak akan Anda rugi. Bahkan Anda berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa maksiat tersebut tidak ada yang rugi dari diri kita, bahkan kita berpahala. Nah, bahayanya kalau tidak diputuskan, ini yang terjadi. Ya, lihat innal ladzina kafaru wa matu. Innal ladzina kafaru ba'da imanin tsumma izdadu kufra. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang kafir setelah keimanannya kemudian bertambah kekufurannya. Ini bahayanya maksiat jika tidak diberhentikan dengan segera. Lan tuqbala taubatun, tidak akan diterima taubat mereka. Jadi berapa kali itu hitungannya? Muslim, kafir. Kemudian Islam lagi, kemudian kufur lagi. Berarti 2 kali murtad. Setelah itu tidak ada lagi taubat. Setelah itu tidak ada lagi taubat. Lan tuqbala minhum, tidak akan, lan tuqbala taubatun, tidak akan diterima taubatnya sesudah 2 kali murtad. Ulaika humud dhalun, mereka lah orang-orang yang sesat. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap di dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi. Ya. Walaupun dia menebus dirinya dengan emas tersebut. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tentang ayat ini, yaitu tentang cerita Ibnu Juda'an. Ada seorang di zaman jahiliyah namanya Abdullah bin Juda'an. Antum harus ingat cerita ini. Ini cerita ini bagus. Cerita tentang Abdullah bin Juda'an. Aisyah radhiyallahu anha berkata tentang Abdullah bin Juda'an, kana yuqdi dhaif. Abdullah bin Juda'an ini orang Arab di Mekah yang senantiasa memuliakan tamu-tamu Mekah. Wa yufukul ani, dan orang yang senantiasa memudahkan orang yang dalam kesulitan. Wa yut'imut ta'am, dan dia sering memberikan makan. Pokoknya orang baik, Abdullah bin Juda'an. Maka Rasulullah SAW ditanya, hal yanfa'uhu dzalik? Wahai Rasulullah, itu dia lakukan di masa jahiliyah, apakah bermanfaat untuknya? Apa kata Rasulullah SAW? La, tidak. Innahu lam yaqul yawman min ad-dahri rabbighfir li khati'ati yawmiddin. Tidak. Perbuatan-perbuatan itu tidak bermanfaat untuknya karena tidak pernah satu hari pun Abdullah bin Ju'an berdoa kepada Allah dengan doa, ya Allah ampuni aku, ampuni kesalahan-kesalahanku pada hari kiamat. Artinya dia masuk Islam. Dia tidak pernah berdoa itu. Maka sebaik apapun orang, walau bersedekah mil'ul ardi zahaban, bersedekah emas sebesar bumi, tidak akan diterima oleh Allah. Itu hadis tadi tentang Ibnu Juda'an, hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih. Jadi amalan sebanyak apapun, jika tidak didasari oleh akidah yang benar, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita garis bawahi tentang pentingnya akidah. Lihat ada hadis lagi riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqalu lirajuli min ahli an-nar yawmal qiyamah." Dikatakan kepada seseorang dari penghuni neraka pada hari kiamat, "Ara'aita law kana 'alaka ma 'alal ardi min syai' akunta muftadiya?" Wahai penghuni neraka, seandainya kamu memiliki sesuatu yang ada di atas muka bumi, apakah kamu mau menebus dirimu dengan sesuatu tersebut sehingga kamu bebas dari api neraka? Artinya kamu kalau punya harta ingin membebaskanmu dari api neraka ini, apakah kamu mau bayar dengan hartamu itu? Maka penghuni neraka mengatakan, "Na'am, iya." Fayaqulullah, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Qad aradtu minka ahwana min dzalik." Wahai fulan, aku sudah meminta darimu lebih ringan dari itu. Dulu ketika kamu hidup di dunia, aku minta kepada engkau lebih ringan dari itu. Paham maksudnya? Sekarang kamu mau, misalkan mempunyai harta emas sebesar bumi. Kalau kamu ingin membebaskan dirimu dari api neraka dan harus bayar dengan emas itu sebesar itu, kamu mau? Orang ini menjawab, mau. Maka Allah membalikkan kepada dia, "Hai fulan, dulu kamu di dunia aku minta lebih ringan dari itu. Qad akhadtu 'alaika fi dhahri abik Adama alla tusyrik bi syai'an fa abaita illa an tusyrik." Aku telah mengambil perjanjian denganmu tatkala kamu masih di dalam tulang sulbi nenek moyangmu Adam, agar kamu tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu apapun. Tetapi kamu malah mensyirikkan aku. Kamu tetap enggan. Artinya Allah minta di dunia hal-hal yang ringan bagi manusia. Minta hanya kepada Allah, bertauhid hanya kepada Allah, hal-hal yang mudah bagi manusia. Kenapa engkau enggan melakukan itu? Malah melakukan kesyirikan. Nah sekarang kalau seandainya kamu di dunia, di akhirat, penghuni neraka, kata Allah, kalau seandainya kamu mempunyai emas seluas bumi, kamu mau bayar? Mau. Itu kan berat sebenarnya. Kenapa yang ringan dulu di dunia tidak kamu kerjakan? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya fayuruddu ilan nar. Akhirnya dia dikembalikan ke dalam neraka. Maka kita jangan seperti itu. Lebih baik kita taat kepada Allah, dan semua ketaatan kepada Allah ringan. Dan lebih baik kita berusaha menjauhi larangan Allah, dan semua hal-hal yang berupa maksiat ketika dijauhi ringan. itu lebih mudah dibandingkan nanti di akhirat kita harus bayar dengan emas sebesar bumi. Itu pun tidak diterima. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu kira-kira tafsiran pendek dari apa yang kita baca. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, ya'ni annahu yab'udu kullal bu'd an yahdiya Allah qauman 'arafu al-iman wa dakhalu fihi wa shahidu anna ar-rasul haqq thumma irtaddu 'ala aqabi naqisin nakithin. Maksudnya bahwa sangatlah tidak mungkin Allah memberikan petunjuknya kepada suatu kaum yang telah mengenal keimanan, tahu dia iman, indahnya iman dia tahu, lalu masuk ke dalamnya dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hak. Dia bahkan mungkin melihat mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajib ini. Maka benar-benar hati itu milik Allah. Mintalah ketetapan hati. Bayangkan Abu Talib, paman Nabi, tidak beriman. Melihat mukjizat Rasulullah. Abu Lahab, paman Nabi, tidak beriman. Melihat mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Salman Al-Farisi beriman. Addas, masih ingat kisah Addas dari Ninawa dalam kisah sejarah, beriman. Bukan dari orang Arab, beriman. Sampai keimanan tersebut dalam hati kita. Dan mudah-mudahan kita tetap beriman sampai akhir hayat. Padahal kita belum pernah bayar, belum pernah daftar, belum pernah ngantri untuk menjadi orang beriman. Murni penunjukan Allah subhanahu wa ta'ala. Murni penunjukan Allah. Maka syukuri nikmat iman. Kita lanjutkan. Dan mereka menyaksikan bahwa Rasul itu adalah hak. Kemudian mereka keluar kembali kepada kondisi mereka dahulu, berbalik dan berkhianat. Li'annahum 'araful haqq farafadhuh. Karena mereka telah mengetahui kebenaran lalu mereka menolaknya. Ingat Pak, mengetahui kebenaran dan menolaknya lebih berat dibandingkan tidak mengetahui kebenaran dan tidak menolaknya. Ya, lebih berat. Mengetahui kebenaran lalu dia menolaknya. Sama, yang berilmu kemudian dia langgar ilmunya, itu lebih berat siksanya dibandingkan yang tidak tahu, yang awam, dan dia melanggar. Maka bertobatlah kepada Allah. Kalau seandainya pernah melakukan dosa padahal dia tahu persis itu dosa, dan jangan berputus asa. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Cuma kita tetap harus menyesal atas semua perbuatan yang pernah dilakukan. Para ulama mengatakan, kullama aktsaru urutaban fil ilm, kullama izdada dzanban idza lam ya'maluhu. Setiap kali bertambah derajat ilmu, setiap kali bertambah dosa apabila dia tidak melakukan ilmu tersebut. Makanya kaum yang lebih berdosa di hadapan Allah, Yahudi ataupun Nasrani, ataukah Nasrani? Mana? Yahudi. Kenapa? Araful haq walam ya'mal. Mengenal kebenaran tapi tidak mengerjakannya. Adapun kaum Nasrani beramal tanpa ilmu, yaitu sesat. Tetapi tidak seperti kaum maghdubu alaihim, yang dimurkai oleh Allah. Berilmu tapi tidak diamalkan ilmunya. Karena mereka telah mengetahui kebenaran lalu mereka menolaknya. Kemudian penulis mengatakan, wali anna min hadhi man hadhil hala haluhu Walianna min hadhil halah wasafahu fa innallaha yu'aqibuhu bil intikas wal inqilabil qalb jazaan lahu idza araf id araful haqq fataraqah. Artinya, dan karena kondisi seperti itulah yang menyebabkan Allah menghukum mereka dengan terjerembab kembali dan terbaliknya hati mereka sebagai suatu balasan buat mereka. Wal batil fa atharahu fa wallahu Allah ma tawalla li nafsihi. Artinya, dan kebatilan namun lebih memilihnya hingga Allah memalingkannya kepada apa yang dia sendiri memalingkan diri kepadanya. Baik. Fa haula'i 'alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fil la'nah wal 'adzab. Mereka itulah yang mana laknat Allah ditimpakan kepada mereka, demikian pula laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal dalam laknat dan azab tersebut. La yukhaffaf anhumul azab wa lahum yunzarun. Tidak diringankan siksa dari mereka dan tidak pula ditangguhkan. Id ja'ahum amrullah li'anna Allah amarahum ma yatadhakkaru fi ma tadhakkar wa ja'ahum an-nadhir. Karena telah datang ketentuan Allah, karena Allah telah memanjangkan usia mereka di mana mereka mengingat apa yang harus diingat, dan telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan. Di sini terdapat penjelasan-penjelasan. Di antaranya, para ikhwan yang dirahmati Allah, salah satu bentuk siksa neraka yang terpedih adalah tidak diringankan siksa. Semakin hari semakin berat siksanya, tidak pernah ringan. Semakin hari semakin lebih berat daripada sebelumnya. Tidak pernah diringankan siksanya. Ini salah satu bentuk siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pedihnya siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah diringankan walau sesaat pun. Bahkan subhanallah, saking mereka ingin diringankan, penghuni neraka minta kepada Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, Surat Ghafir surat ke-40 ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina fin nar." Orang-orang yang ada di dalam neraka berkata, "Li khazanati jahannam," untuk malaikat penjaga neraka jahannam, "Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab." Wahai para malaikat penjaga neraka, mintalah kalian kepada Rabb kalian untuk kami, penghuni neraka, agar Allah meringankan dari kami walau satu hari dari siksa. Tidak pernah diringankan. Ini bentuk, salah satu bentuk pedihnya siksa neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang buruknya siksa neraka yang lain adalah siksanya tidak pernah terputus. Enggak ada ceritanya terputus siksanya. Sudah tidak pernah diringankan, tidak pernah terputus. Terus mutawasilah. Berlangsung terus menerus, tidak pernah terputus. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sampai saking bosannya penghuni neraka disiksa, tapi tidak pernah mati-mati, tapi tidak pernah tidak disiksa. Subhanallah. Mereka minta mati oleh Allah para malaikat. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 77. Wa qawa nadaw ya Malik liqdi alaina rabbuk. Dan penghuni neraka mengatakan, wahai Malik, liqdi alaina rabbuk. Matikan kami saja agar Rabb-mu mematikan kami saja, sudah selesai. Saking bosannya disiksa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua, minimal buruknya siksa neraka. Tidak pernah diringankan dan tidak pernah terputus. Dalil-dalilnya tadi yang saya sebutkan. Tidak pernah diringankan, dalilnya apa tadi? Surat Ghafir, surat ke-40 ayat 49. Kemudian yang kedua, tidak pernah terputus, terus menerus. Bukan hanya sekedar 24 hours, 24 jam. Bahasa Arabnya ala madari sa'ah, 24 jam. Enggak. Tetapi tidak pernah berhenti sedikit pun. Dan tidak pernah diringankan secuil pun. Maka mengingat siksa neraka membuat orang harus berpikir sekian kali untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan para ikhwah. Kemudian penulis mengatakan, "Thumma innahu ta'ala istakhdha min hadzal wa'id at-ta'ibin min kufrihim wa dhunubihim al-muslihin li'uyubihim fa inna Allah yaghfiru lahum ma qaddamuhu wa ya'fu anhum ma aslafuhu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat pengecualian dari ancaman tersebut, yaitu orang-orang yang bertobat dari kekufuran dan dosa-dosa mereka, lalu mereka memperbaiki kekurangan-kekurangan mereka itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dari apa yang telah mereka lakukan dan memaafkan mereka dari segala mereka hal yang telah lalu. Ini orang yang bertobat. Dan orang yang bertobat, at-taib minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa tidak seperti tidak memiliki dosa sama sekali, tetapi itu yang benar-benar tobat. Ada seorang dulu kayak kajian di Jakarta, ada ibu-ibu datang bersama suaminya tentunya. Kemudian dia mengatakan, "Ustaz, nih jilbab saya lebar. Saya cadaran panitia kajian. Alhamdulillah Ustaz, saya dulu pramugari di klub malam, minum khamer, buka aurat dan semisalnya." Mendengar itu saya langsung mengatakan, "Bu, mohon maaf. Bersyukurlah kepada Allah. Allah telah memberikan petunjuk. Dan yang kedua, berdoalah agar istiqamah. Dan yang ketiga, tetaplah menyesali dosa yang pernah kita lakukan. Karena kita tidak tahu apakah kita diterima taubatnya atau tidak. Jangan terlalu percaya diri." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat bengis di sebelum Islam beliau. Ketika masuk Islam, menjadi manusia yang paling termulia setelah para nabi, para rasul dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi sepeninggal Rasulullah, Umar bin Khattab masih suka bertanya kepada Hudzaifah, "Asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil munafiqin?" Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam mendaftarkanku sebagai orang-orang munafik? Itu Umar. Yang apabila beliau berjalan di sebuah gang, syaitan mencari gang lain untuk berjalan, takut bertemu Umar. Ya. Tidak seperti sebagian manusia yang berjalan di sebuah gang, syaitan menghadanginya. Ini para ikhwah, Umar bin Khattab. Maka semakin kita bertobat kepada Allah, semakin menyesal atas perbuatan dosa. Apalagi dosa-dosa besar. Dosa-dosa yang Allah mengancamnya tidak mengampuninya. Dosa kesyirikan. Saya ingat dulu subhanallah, waktu dulu 90-an, tahun 90-an, 98, 99, itu di Jawa banyak kejadian kiai dibunuh oleh ninja-ninja. Saat itulah keluar banyak jimat-jimat. Entah itu bambu kuningnya, pisang kuningnya, pisang amas kuning, dan macam-macam. Maka saat itulah banyak terjadi perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari akidah. Banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan pada saat itu. Jimat-jimat keluar kembali. Sesudah tertanam, keluar kembali. Maka bertobat. Bertobat pada dosa-dosa yang melakukan kesyirikan. Saya katakan, kecuali orang yang bertobat. Tapi taubatnya taubat nasuha. Dan dia tidak boleh lepas dari rasa menyesal pernah melakukan dosa tersebut. Harus selalu menyesal. Karena dia tidak tahu apakah dosanya diampuni atau tidak. Dia cuma bisa berharap ampunan. Tapi yang mengampuni hanya Allah. Walakin man kafara wa asarra ala kufrih wa lam yazdad illa kufran hatta mata ala kufrih fa haula'i umud dalun an tariqil huda as-salikun li tariqish shaqa. Akan tetapi bagi mereka yang kufur dan tetap memilih kekufuran lalu kekufuran bertambah hingga ia meninggal dalam kekufurannya tersebut, maka mereka itulah orang-orang yang tersesat dalam petunjuk Allah dari jalan petunjuk, dan mereka menempuh jalan kesengsaraan, dan dengan demikian mereka telah berhak mendapatkan siksa yang pedih. Mereka tidak memiliki penolong dari siksaan Allah walaupun mereka mengerahkan segala isi bumi berupa emas agar dapat menebus diri mereka darinya. Tidak akan berguna bagi mereka sama sekali. Kepada Allah kita berlindung dari kekufuran dan segala macam bentuknya. Di sini terdapat pelajaran menarik para ikhwah, bahwa al-ibrah bil khawatim, yang menjadi ukuran adalah akhirnya, bukan awalnya. Bukan awal taubat Anda yang diukur oleh Allah, tetapi taubat itu sampai akhir hayat itu yang diukur oleh Allah. Islam sampai akhir hayat itu yang diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat sampai akhir hayat itu yang diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan awal taubatnya yang dilihat oleh Allah. Tapi apakah kita bisa istiqamah atau tidak? Maka mudah-mudahan kita diberikan kekuatan hati untuk senantiasa mendahulukan iman dibandingkan hawa nafsu. Mendahulukan iman dibandingkan maksiat, mendahulukan iman dibandingkan dosa. Dan itu perlu berdoa kepada Allah. Karena Allah yang membolak-balikkan hati. Perlu berdoa kepada Allah. Wajib, bukan perlu, wajib berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Alhamdulillah, selesai juz yang ketiga dari surat Ali Imran ini. Dan insyaallah taala kita akan masuk kepada juz yang keempat, dan ini adalah semuanya pertolongan dari Allah awalan wa akhiran, di awal dan di akhirnya. Tidak ada yang memudahkan itu semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan akhirnya menjadi bekal untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang bertanya? Baik, jika tidak ada kita cukupkan. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.